Di bening malam ini, resah rintik gerimis datang, menghanyutkan sinar rembulan. Buram kaca jendela, semuram waktu yang berlalu. Sedang ku masih menunggu ungkapan rasa dari keinginan baikku untuk bersama menempuh jalan hidup. Tak usahlah kau ingat bayangan gelap kenyataan diri tanpa sutradara. Relakan niat tangan menghapus noda kehidupan. Dirimu di harapanku tetaplah putih demi keinginan baikku untuk bersama menempuh jalan hidup. Ingin selalu dekatku sepanjang hidupku, membawamu ke puncak bahagia. Ingin selalu dekatmu, nikmati mentari, mendekatmu di bawah cahayanya. Bagimu